Sepertimu hanya bisa ku pandang. Ku menanti dirimu kembali ke pelukku. Yang telah hilang datang lagi ke hidupku saat jauh dekat. Semuanya sama, ku selalu mencintaimu. Saat jauh dekat, semuanya sama, kau bisa ku